Roma tipu pulu. Ale sasaraina kidet bagaku samba panindogatku kateka manua nyate bule rasese puaragat. Aipoi momoi kumune ngake pagalayat tubudda bulat maronsia masih suru teka manua tapoi tak kabagat pua agai. Kalulut taya gaira purui puat teka manua samba sarat purui puat dasarat dalek raka karu ake taire dedrangan purui puat taika manua. Kristus lepoi kalepakat curukat katurui puada senen simatonem baga. Aipoi ai surat nakean simose pagalayat purui puat kalulut curukat. Sia si pasiga galayake nia muriri manua kalulunia. Tapoi purui puat sipu wabongen katonem baga masih kuah. Bui nukua kabagam, kasete tusasakai ka sorga, tibonan nia masih goroson nake Kristus, ele kasete tugo gorosot katai kabaga, tibonan nia masih sakayake Kristus katalagat semamate. Tapoi kipa aikua hise ele. Malegre le tiboyet tubum, ainia kangungum samba kapa atuatno. Nyate tiboyet tonembaga sipa arep mai. Aipoi ke numunengake kangungum, Yesus nyate Tuhan samba nukatonemi kapa atuatnu susuru ake nania taika manua kasimamate ma araunungan. Aipoi mutunembaga kapa atuat masih kau kapuroi puat, samba masih muneng kangungu masih kau kapuaragat. Ai kuangan poi surat sipunenan. Kasei si katonemi nia tak tu pakakaila. Tak anai poi pabagayat nia tai Yahudi elek bangsa bagai. Ai poi tai kamanua si saranekne Tuhan kasangamberi le si maanggai kasangamberi si pusosoga katubunia. Ai poi senen si paisosogai onin Tuhan maarau nia. Tapoi kipa iyo oira sogai nia ke tak rakatone minia. Kipa iyo oira katone minia ke tak ra arep pagalayat nia. Kipa iyo oira arep pagalayat nia ke tak anai si pa arep nia. Samba kipa iyo oira pa arep nia ke tak tukoi nia ke sia kele si tutu surat. Patelainye kau oira si pasi ambit katuareman si maeru. Tapoi tak sangamberi siri manua masih silok katuareman si maeru nenda. Aikua poi si Yesaya. Tuhan kasei amasi katonemi pina arep mai. Oto kapasia arep le ibabara tonembaga. Tapoi pasia arep kalulut ai sipa arep pagalayat Kristus. Tapoi kunau-nau. Bulat niapa tapi ara arep man. Aipoi kasurat sipunenan atu surat. Amarep an kasengaliot polak nganganda, sambat tiboeda asegean ketutut polak. Tapoi kunono minca, tapi pak ragai ta Israel, boiki aikua si Mose. Kubailiwa ke kamu tutubaga katubuddha siri manua sitai onia kenen bangsa, samba masingongoya ke bagamui, katubuddha bangsa sitayagai patuat. Samba kabagat emele si Yesaya masih kuah. Arasesengan aku sitai gaba aku. Aku patoilaan tubuhku katubuddha sitai rere aku. Tapoi kapagalayat ta Israel ai kuah. Sanganan tadkogoyle kutotoyake kabeiku katubuddha sitai maredet samba simaron nganga.